Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga segenap pendengar radio Bas FM di Salatiga ataupun radio-radio yang lain seperti di Madiun ataupun di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur untuk beberapa lamanya, kita masih mendapatkan karunia nikmat dari Allah SWT yang besar, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai lagi kajian yang sempat terhenti karena libur di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, karena dengan mensyukuri nikmat itu kita berharap Allah akan menambahkan nikmatnya yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat semangat kita di dalam mendalami ajaran-ajaran Islam, yang di antaranya yang paling pokok adalah memahami pokok-pokok ajaran Islam, di mana setiap muslim harus memahaminya. Setelah faham, kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari yang telah kita fahami. Kemudian kita juga mohon kepada Allah dengan senantiasa bersyukur kita akan tetap istiqomah berada di jalan yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita masih tetap bersama dengan kitab Ta'liqatun ala syarhi sunnah lil Imam Al-Muzani. Jadi kitab kita adalah tentang penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallah tentang kitab As-Sunnah atau Usulus Sunnah, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Muzani berkaitan dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini mencerminkan akidah Al-Imam Al-Muzani. Pokok-pokok akidah yang dianut oleh Al-Imam Al-Muzani adalah pokok-pokok akidah yang juga dianut oleh para ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Berkaitan dengan masalah asma wa sifat, dengan masalah iman, masalah serta masalah-masalah yang lainnya. Dan terakhir kita membahas tentang keyakinan Al-Imam Al-Muzani bahwa kalimatullah itu merupakan sifat Allah, dan sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang sempurna, dan kalamullah atau kalimatullah itu bukan makhluk. Yaitu kita bahas pada halaman 92, terakhir kita membahas sampai pada halaman 95. Terakhir kita membahas sampai halaman 95. Berhenti pada penjelasan tentang akidah Al-Imam Al-Muzani, yaitu perkataan beliau, jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhluqin. Sampai di situ penjelasan, sampai di situ jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhluqin. Belum sampai selesai tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani tersebut yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat para makhluk. Sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Berapa dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah adalah qauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Sampai di sini. Kita lanjut. Perkataan Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, wa at-tashbihu naw'an. Jadi karena Al-Imam Al-Muzani mengatakan jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhluqin, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, yang ini menjelaskan butlan at-tashbih, batilnya orang yang mentashbih antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Batilnya mentashbih antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Batilnya mengkiaskan Allah dengan makhluk. Batilnya membuat analogi tentang Allah yang dianalogikan dengan makhluk. Makanya kemudian Syekh Abdul Razzaq menjelaskan tentang tashbih. Kata beliau, wattashbihu naw'an kilahuma munazzahun anhu rabbul alamin. Tashbih itu ada dua macam. Menyerupakan di sini, tashbih itu ada dua macam. Kilahuma, kedua macam tashbih ini, Allah Rabbul Alamin maha suci daripadanya. Allah maha suci dari tashbih ini. Yang pertama, tashbihun lil khaliqi bil makhluq, menyerupakan mentashbih al khaliq dengan makhluk, menyerupakan atau mentashbih al khaliq, Allah yang maha pencipta dengan makhluk. Contohnya kata beliau hafizahullah, ka qaulil qail, contohnya adalah seperti perkataan seseorang yadullahi ka'aidina, tangan Allah seperti tangan kami. Ini tasbih, mentasbih antara al-khaliq dengan makhluk. Tangan Allah serupa dengan tangan kita, ini batil. Wa sam'uhu kasam'ina, pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ini adalah batil. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh menyerupakan salah satu di antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, tasbihun lil makhluqi bil khaliq. Sebaliknya, mentasbih makhluk dengan al-khaliq. Yang pertama, mentasbih al-khaliq dengan makhluk. Yang kedua, mentasbih al-makhluk dengan al-khaliq. Sawa'un akana al-makhluqu nabiyan am waliyan am ghairahu. Sama saja, apakah makhluk yang ditasbih dengan Allah itu nabi atau wali atau yang selainnya. Bi an yu'tal makhluqu ba'da khasa'isil khaliq, yaitu apabila makhluk diberi beberapa kekhususan al-khaliq. Makhluk disifati dengan beberapa sifat al-khaliq, diberikan sifat kepada beberapa makhluk dengan beberapa kekhususan al-khaliq. Dengan beberapa kekhususan al-khaliq. Wa hadha at-tashbihu yaqa'u fi anwa'i at-tauhid ats-tsalatsa. Tashbih ini macam yang kedua, yaitu mentashbih al-makhluk dengan al-khaliq. Mentashbih al-makhluk dengan al-khaliq terjadi pada macam-macam tauhid yang tiga. Tashbih antara makhluk dengan khaliq terjadi pada macam-macam tauhid yang tiga. Faminhum man yushabbihu al-makhluqa bil khaliq fi rububiyyatih. Sebagian di antara mereka ada yang mentasbih makhluk dengan khaliq di dalam hal rububiyahnya. Nanti dijelaskan oleh Syekh hafizahullah. Wa minhum man yushabbihu al-makhluqa bil khaliq fi uluhiyyatih. Sebagian lain mentasbih al-makhluk dengan khaliq di dalam uluhiyahnya. Dan yang ketiga, wa minhum man yusabbihul makhluqa bil khaliqi fi asma'ihi wa sifatihi. Ada yang mentasbih makhluk dengan khaliq di dalam asma' dan sifatnya. Jadi yang pertama, mentasbih al-makhluk dengan khaliq di dalam rububiyahnya. Yang kedua, mentasbih al-makhluk dengan al-khaliq di dalam uluhiyahnya. Yang ketiga, mentasbih al-khaliq, al-makhluk dan al-khaliq di dalam asma' wa sifatnya. Wa qad istama'at anwa'u at-tashbihi ats-tsalatsatu fi qawli an-nadhim wa huwa yaghlu fi madhhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga macam tasbih ini berkumpul pada perkataan seorang nazim, seorang yang membuat bait syair yang dia itu ghulu, berlebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut sebagai Qasidatul Burdah karya Al-Busairi. Konon disebut sebagai burdah karena dia bermimpi, karena dia sakit-sakitan terus. Jangan, dia adalah orang soleh, ahli ibadah, sakit-sakitan terus, enggak pernah sembuh. Suatu saat mimpi apa ya, jadi melihat Nabi menggunakan burdah apa-apa itu, terus suruh ngapa, akhirnya sembuh. Lah karena itu kemudian membuat satu qasidah, bait syair yang isinya memuji-muji Nabi secara berlebihan, disebut sebagai qasidah al-burdah. Wallahu a'lam. Kata Al-Busairi, Kata Nazim di dalam qasidahnya ini, ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul hadithil ala amami. Ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludhu bihi, aku tidak mempunyai seseorang yang aku berlindung diri kepadanya selainmu. Ketika terjadi peristiwa bencana, ya bencana yang besar, yang merata besar mengenai segenap makhluk. Wa inna min judika dunya wa barrataha, sesungguhnya di antara kemurahanmu, ini pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW, di antara kemurahanmu adalah dunia dan akhirat. Barrah madu, ya, barrah itu madu, tapi maksudnya madunya daripada dunia adalah akhirat. Madunya dunia itu akhirat. Madu bukan asal ini, ya. Madu yang dimaksudkan ini bukan asal, tapi madu. Wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh dan qalam. Maksudnya ilmu yang tertulis di lauh mahfud, yang itu ditulis oleh al-qalam. Jadi dipujinya Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya yang menjadi tempat untuk berlindung, mencari hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Kemudian juga bahwa Nabi dianggap mengetahui segala ilmu yang tertulis di lauh mahfud. Maka dijelaskan oleh Syekh hafizahullah, faqauluhu ma li man aludhu bihi siwaka, tidak lain bagiku seseorang yang aku bisa berlindung diri kecuali kepadamu saja. Tasbihun lil makhluqi bil khaliq, ini merupakan mentasbih antara makhluk dengan al khaliq. Di dalam apa? Fi uluhiyatihi, fil uluhiyah, dalam masalah uluhiyah. Karena fa innal lawadha ibadatun la takunu illa lillahi azza wa jalla. Karena lawad, perlindungan diri, memohon perlindungan diri, itu adalah satu ibadah yang tidak boleh kecuali ditujukan kepada Allah. Al-liwad, al-lawad, aludhu, itu mirip dengan a'udhu. A'udhu. Tapi a'udhu biasanya untuk berlindung diri dari keburukan. Kalau aludhu itu memohon perlindungan kepada Allah untuk memberikan manfaat-manfaat, untuk memberikan maslahat. Nah ini, dia, orang ini dengan qasidahnya menganggap Rasulullah itu adalah satu-satunya, adalah makhluk yang seseorang bisa berlindung diri kepadanya untuk memberikan manfaat atau untuk memberikan madarat atau menepis madarat. Nah ini adalah hak uluhiyah Allah SWT. Maka di sini terdapat tasbih lil makhluqi bil khaliq, mentasbih makhluk itu serupa dengan al khaliq subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Jadi ada yang mentasbih makhluk itu serupa dengan al khaliq. Wa qawluhu wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kebaikanmu, di antara kemurahanmu wahai Muhammad adalah dunia dengan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Jadi Rasulullah dianggap bisa memberikan bisa mengatur dunia dan akhirat. Tasbihun lil makhluq bil khaliq fir rububiyah. Ini adalah tasbih, mentasbih makhluk serupa dengan al-khaliq di dalam hal rububiyah. Di dalam hal rububiyah, karena Nabi dianggap bisa mengatur dunia dan akhirat. Apapun yang terjadi di dunia dan akhirat bisa diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa muraduhu bi dharratiha ay al-akhirah. Yang dimaksudkan dengan dharrataha artinya adalah akhirat. Fa inna tasrifad dunya wal akhirati wa rizqahuma. Fa inna tasrifad dunya wal akhirah. Warizqahuma kulluhu biyadillahi wahdahu la syarika lahu fiha. Sesungguhnya mengatur dunia dan akhirat dan memberikan rizki dengan dunia dan akhirat, semuanya hanya ada di tangan Allah semata. Tidak ada sekutu dalam hal ini bagi Allah SWT. Yang memberikan rizki dengan dunia dan dengan akhirat adalah Allah. Yang mengatur dunia dan akhirat adalah Allah SWT. Kemudian seseorang menganggap Nabi bisa melakukan itu, ini adalah tasbih lil makhluk fil khaliqi fir rububiyah. Mentasbih antara al makhluk dengan al khaliq di dalam hal rububiyah. Yang terakhir, mentasbih lil makhluk fil khaliq menyerupakan bahwa makhluk itu serupa dengan khaliq di dalam asma wa sifat. Wa qawluhu wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang lawhul mahfud dan tentang al qalam. Ini tashbihun lil makhluqi bil khaliq fil asma'i was sifat. Men tashbih al makhluq yang dianggap serupa dengan al khaliq di dalam al asma' was sifat. Fa innal ilma alwasi'a min ulumika ilmu. Ilmunya Nabi Muhammad itu seperti ilmunya Allah. Jadi mentasbih makhluk dengan al-Khaliq. Fa innal ilma alwasi'a lima huwa maktubun fil lawhi huwa ilmullahi wahdah. Sesungguhnya ilmu yang luas yang meliputi terhadap semua apa yang tertulis di dalam lauh mahfuz hanyalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala saja. Manusia enggak bakalan tahu, hatta Nabi Muhammad SAW, hatta malaikat. Ilmu yang tertulis di lauh mahfud itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ketika nazim ini menganggap Nabi Muhammad mengetahui segala apa yang tertulis di lauh mahfud, maka berarti dia telah menyerupakan makhluk dengan al-khaliq di dalam hal rububiyah. Li'annahu ta'ala wasi'a kulla syai'in ilma. Karena Allah SWT luasnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini jumlah yang pertama, yaitu jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhluqin. Maha tinggi sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Maha luhur sifat-sifat Allah, maha suci sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Jadi tasbih ada dua, tasbihul khaliq bil makhluk, tasbih al makhluk bil khaliq. Dan kedua-duanya adalah batil. Kemudian penggalan kalimat yang berikutnya, yaitu perkataan al-Imam al-Muzani, wa qasurat anhu fitanul wasifin. Qasurat anhu fitanul wasifin, atau qasurat anhu fitanul wasifin. Terbatas akal-akal orang yang memberikan sifat terhadap sifat, terhadap Allah SWT. Terbatas akal, fikiran, pemahaman orang-orang yang memberikan sifat tentang Allah SWT. Artinya tidak mungkin siapapun orang yang berakal untuk bisa mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah, termasuk kaifiatnya. Kaifiat bagaimana hakikat sesungguhnya daripada sifat-sifat Allah, maka setiap makhluk tidak ada yang bisa memahaminya. Hatta makhluk itu adalah makhluk yang sangat berakal. Fiha, di dalam penggalan kalimat ini terdapat ibtalun litakyif, pernyataan bahwa takyif itu batil. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa takyif itu batil. Takyif itu artinya adalah bertanya tentang atau menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya sifat Allah SWT, kaifiyahnya seperti apa. Itu takyif. Li'anna al-mukayyif ja'ala 'aqlahu qadiran 'ala bulughi kunhi sifatillah fa khadha fi at-takyif. Karena orang yang mentakyif, orang yang bayang-bayangkan, menggambarkan hakikat daripada sifat Allah, itu telah menjadikan akalnya mampu mencapai hakikat dari sifat-sifat Allah. Dia orang yang mukayyif, yang mentakyif, melakukan pembayangan tentang bagaimana sifat-sifat Allah, telah menjadikan akalnya seakan-akan mampu untuk mencapai hakikat dari sifat-sifat Allah SWT. Maka dia khadha fit takyif, masuk ke dalam takyif, memasuki wilayah takyif, tenggelam di dalam wilayah takyif, membayang-bayangkan tentang hakikat sifat Allah SWT. Qal hafizahullah, wal fitanu hiyal uqul wal afham. Yang dimaksudkan dengan al-fitan adalah akal-akal dan afham, faham-faham, pemahaman-pemahaman, kemampuan memahami, kemampuan akal. Wa muraduhu rahimahullah annal uqula wal afham hiya aqallu ahqaru min an tudrika haqiqati sifatihi wa kayfiyataha. Yang dimaksudkan oleh al-imam al-muzani rahimahullah dengan perkataannya ini ialah bahwa akal-akal manusia, pemahaman-pemahaman manusia itu lebih hina, lebih kecil daripada mampu untuk menjangkau, untuk memahami hakikat dari sifat-sifat Allah dan untuk memahami kaifiyat dari sifat-sifat Allah. Wa kullu kamalin yuqaddiruhu adh-dhihnu lillah fa inna Allah a'zamu min dhalik. Kata beliau hafizahullah, wa kullu kamal, setiap kesempurnaan yang dikira-kirakan kesempurnaan itu ada di dalam benak, yang dikira-kirakan oleh benak, setiap kesempurnaan yang benak manusia itu mengira-irakannya ada, itu bagi Allah. Setiap kesempurnaan yang dibayangkan oleh benak manusia itu milik Allah, maka sunya Allah itu jauh lebih besar daripada yang terbayangkan dalam benak manusia. Setiap kesempurnaan milik Allah yang dibayangkan di dalam benak manusia, sesungguhnya apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih besar daripada apa yang terbayang dalam benak manusia. Karena otak manusia kecil, akal manusia itu terbatas. Hanya sebatas apa yang difahami. Dan memahami sesuatu itu kadang-kadang dengan melihat atau dengan memikirkan atau dengan membayang-bayangkan. Di luar itu yang muncul adalah bayangan-bayangan yang tidak masuk akal, bayangan-bayangan yang tidak ada sangat jauh dari kenyataan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad laqiya al-imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ghulaman ubtuliya bit-takyif. Suatu saat al-imam Abdurrahman Ibnu Mahdi bertemu dengan seorang ghulam yang dia terkena musibah berupa takyif. Dia terlilit oleh suka membayang-bayangkan tentang Allah. Terbayang terus dalam benaknya tentang Allah karena dia sengaja memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Masuk dalam takyif, membayang-bayangkan tentang Allah. Faqala lahu ruwaidak ya bunai hatta natakallama awwala syai'in fil makhluq. Perlahan-lahan, wahai anakku, sampai kita berbicara tentang awwalu syai', tentang hal paling pertama di dalam makhluk. Hal paling pertama di dalam makhluk itu apa? Sampai kita berbicara tentang hal paling pertama di dalam makhluk itu apa? Kalau yang dimaksudkan dengan makhluk itu manusia umpamanya, manusia itu kepalanya dulu atau kupingnya dulu, apa-apanya dulu misalnya. Kalau yang dimaksudkan makhluk itu makhluk keseluruhannya, itu yang pertama itu telurnya atau ayamnya dulu gitu. Adam atau siapa itu yang paling pertama. Kalau menggunakan akal seperti itu, menggunakan teori seperti itu, ayam dulu atau telur dulu, misalnya seperti itu. Fa'idha ajazna anil makhlukat. Kalau kita tidak mampu berpikir tentang makhluk-makhluk ini, hal pertama apa yang ada pada makhluk? Kalau kita tidak mampu memikirkan itu, padahal itu makhluk-makhluk, fanahnu anil khaliqi ajaz wa ajaz. Maka kita kalau berbicara tentang Al-Khaliq, ya tentu lebih tidak mampu lagi. Tentu lebih tidak mampu lagi. Berbicara tentang makhluk saja enggak mampu, apalagi tentang Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Fa ana u'tika mithalan. Saya akan beri kamu satu misal. Wa dzakara lahu haditsan Nabi SAW. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan kepadanya satu hadis Nabi Muhammad SAW. Annahu ra'a Jibril alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi SAW melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Walahu sittu mi'ati janahin. Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq, yang sayap-sayap ini menutup ufuk sejauh mata memandang. Ufuk tertutup oleh sayap-sayap Jibril yang jumlahnya ada 600 sayap. Sayap ya, bukan bulu. Sayap. Summa qala lahul imam Abdurrahman. Kemudian Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan kepada si ghulam, sif li khalqan min khalqillah lahu sittu mi'ati janah. Coba gambarkan kepada saya, terangkan kepada saya satu makhluk di antara makhluk Allah yang mempunyai 600 sayap. Coba terangkan kepada saya seperti apa itu makhluk loh ya Jibril. Makhluk Allah yang punya 600 seperti apa coba sayapnya itu? Gambarkan kepada saya. Bisa enggak? Ada yang bisa membayangkan sayapnya Jibril 600? Apa kayak sayap ayam, apa kayak burung, kayak apa? Enggak ada yang bisa. Makhluk itu Jibril. Makhluk. Fa baqiya al-ghulamu yanzur ilaihi. Si ghulam ini terbengong-bengong. Kalau boleh kita menerjemahkannya terbengong-bengong ini, Baqiyal ghulamu yang dhuru ilaihi, melihat kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Faqala lahul imam, maka Imam Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan kepadanya, ya bunai, gak bisa kan membayangkan seperti apa 600 sayapnya malaikat Jibril menutup ufuk, gak bisa ente membayangkan. Tayyib, fa inni uhawwinu alaikal mas'alah, saya ingin membikin masalahnya lebih ringan untukmu. Saya akan ringankan masalahnya biar kamu mungkin bisa membayangkan. Wa adha'anka khamsami'atin wa sab'atin wa tis'in, saya hilangkan. Okelah misalnya tidak 600 sayap, tapi saya hilangkan 697 sayap, tinggal 3 sayap saja. Bayangkan misalnya, saya tidak akan bertanya tentang, bukan menghilangkan, saya tidak akan bertanya tentang yang 597 sayap. Saya akan bertanya 3 sayap Jibril itu saja. Sif li khalqan bithalathati ajnihatin, gambarkan kepada saya tentang satu makhluk yang sayapnya 3 sayap. Rakib al-janah al-thalith minhu mawdi'an ghayra al-mawdi'aini alladhaini rakabahum Allahu hatta a'lam. Coba letakkan sayap yang ketiga dari makhluk ini ke suatu tempat yang tidak pada dua sayap, yang tidak, yang di tempat di selain adanya dua sayap itu. Coba susun sayap yang ketiga ini di luar tempat dua sayap yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saya bisa tahu, gambarkan kepada saya. 3 sayap ini saja, ada 3 sayap yang 2 sayap sudah diletakkan oleh Allah, sekarang yang sayap yang ketiga, coba bayangkan seperti apa, di mana letak sayap yang ketiga ini, bisa enggak? Ini sudah ringan 600 sayap, enggak bisa membayangkan 3 saja sekarang sayap. Terus sayap yang ketiga itu letaknya di mana? Faqala al-ghulam ba'da dhalik, maka si ghulam ini kemudian mengatakan, ya Aba Sa'id, kunyahnya Al-Imam Abdurrahman ibn Nahdi adalah Abu Sa'id, nahnu qad ajazna an sifatil makhluk, kami lemah untuk membayangkan tentang satu makhluk. Wa nahnu an sifatil khaliq a'jaz wa a'jaz, dan kami tentang sifat al-khaliq lebih tidak mampu lagi, kami lemah, lebih lemah lagi untuk membayangkan tentang sifat al-khaliq, sebab membayangkan sifat al-makhluk saja kami tidak mampu. Tentu untuk membayangkan sifat al-khaliq kami lebih tidak mampu lagi. Fa ushiduka anni qad raja'tu an dhalik, saya minta kesaksian kepadamu sesungguhnya saya rujuk dari yang demikian itu. Wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena takyif, membayang-bayangkan, kalau kita sengaja memasuki dunia takyif seperti itu enggak akan bisa lepas. Terus akan terbayang-bayang sesuatu yang tidak real, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena akal manusia tidak mungkin akan bisa mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qal hafizahullah, ini tadi kisah tadi, akhrajaha bihadat tamam al-lalaka'i fi syarhi usuli i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Silahkan nanti dilihat itu, syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kisah tentang Abdurrahman ibn Mahdi bersama dengan seorang ghulam. Qal wa mimma sabaqa yatabayyanu anna at-tamthila a'ammu min at-takyif, dari penjelasan di muka yang sudah terdahulu, yang tadi sama yang sebelumnya, yatabayyan, menjadi jelas bahwa tamthil itu lebih umum daripada takyif. Tamthil lebih umum daripada takyif. Takyif lebih khusus daripada tamthil. Kenapa begitu? Karena beliau mengatakan fakullu mumatsilin mukayyif. Karena setiap mumatsil, orang yang mentamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk atau sebaliknya, itu pasti mukayyif. Pasti membagaimanakan, pasti apa? Membayangkan. Kalau yang mentamthil Allah dengan makhluk, pasti dia membayang-bayangkan tentang Allah. Li'annahu ja'ala li sifatillahi kaifiyatan mumathilatan li sifatil makhluqin. Karena dia menjadikan sifat-sifat Allah, membayangkan sifat-sifat Allah dengan kaifiyah tertentu, dengan bentuk tertentu yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dia bayangkan sifat Allah itu mempunyai bentuk tertentu seperti sifat-sifat makhluk. Seperti misalnya tangan Allah, dibayangkannya seperti tangan makhluk. Lah setiap yang menyerupakan pasti dia membayang-bayangkan. Enggak mungkin menyerupakan tanpa membayang-bayangkan. Walaisa kullu mukayyifin mumatsila, tapi tidak setiap yang membayang-bayangkan itu mesti mentamtsil, mesti menyerupakan. Tidak setiap yang membayang-bayangkan bagaimana hakikat sifat Allah kemudian pasti menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kenapa? Li'annahu wasafallah biwasfin qaddarahu fi dhihnihi wa ikhtara'ahu fi fahmihi. Karena dia telah mensifati Allah dengan pensifatan yang dia kira-kirakan ada dalam benaknya. Karena dia telah mensifati Allah dengan pensifatan yang dia perkirakan menurut pikirannya. Dia perkirakan menurut pikirannya. Dan dia ciptakan bayangan itu di dalam pemahamannya. Dia jadikan pensifatan itu bagi Allah Rabbul Alamin. Walaysa lahat takhayyul fil dhihni mumathilan fil makhluqin. Sementara bayangan ini di dalam benaknya tidak serupa dengan makhluk. Ada bayangan tertentu di dalam benak orang, Allah sifatnya punya sifat tertentu, tapi tidak membayangkan serupa dengan sifat makhluk. Pokoknya bayangan tertentu saja. Ini namanya takyif. Kalau Allah istawa, dibayang-bayangkannya, mentakyif. Apa namanya, istawanya Allah itu begini, begini, begini, tapi tidak menyerupakan dengan istawanya manusia di atas punggung kuda. Nah ini namanya takyif. Tamthil lebih umum daripada takyif, karena setiap yang tamthil, yang mentamthil pasti dia mentakyif, tapi tidak setiap yang mentakyif pasti mentamthil. Wa kullun min at-tamthili wat-takyifi batilun wa dhalalun kama taqaddam. Masing-masing baik tamthil maupun takyif itu adalah batil dan sesat sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Makanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi itsbati sifatillah itsbat ma atsbathahu Allah li nafsihi wa ma atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan sifat-sifat itu bagi dirinya, dan Rasulullah telah menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah yang berupa sifat-sifat sempurna tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Tidak boleh tamthil dan tidak boleh takyif, juga tidak boleh tahrif, artinya mengubah-ubah maknanya, dan tidak boleh ta'til, yaitu menolak sifat-sifat Allah. Harus itsbat bila tamthil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan sifat Allah tapi tidak menyerupakan ketika menetapkan, dan harus menyucikan, menyatakan suci Allah dan sifat-sifatnya tanpa menolak sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah wa huwa as-sami'ul basir, sedangkan Allah maha mendengar dan maha melihat. Wa yanbaghi at-tanbihu ila anna ibtala madhhab at-takyif la ya'ni nafy al-kayfiyyati 'an sifatillah. Dan mesti diperhatikan di sini, kita harus memperhatikan di sini bahwa pernyataan batilnya atau menyatakan batilnya madhab takyif, bahwa madhab takyif itu batil, ketika kita menyatakan bahwa madhab takyif itu batil, ini tidak berarti menghilangkan kaifiyah dari sifat-sifat Allah, karena punya kaifiyah. Allah zatnya punya kaifiyah, sifat-sifatnya juga punya kaifiyah, dan harus kita akui kaifiyah sifat-sifat Allah. Hanya yang tidak boleh adalah mentakyif sifat-sifat Allah, membayangkan bagaimana hakikat dari kaifiyah sifat-sifat Allah. Kaifiyahnya ada, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya. Jadi Allah punya kaifiyah, sifat-sifat punya kaifiyah, tapi kita tidak tahu dan tidak bakalan tahu tentang kaifiyah sifat Allah jika Allah tidak memberitahukan kepada kita. Fa inna sifatillahi ta'ala laha kaifiyatun qat'a. Karena sifat-sifat Allah pasti memiliki kaifiyah. Wa innamal manfiyyu huwa ilmuna bihadhil kaifiyah. Tapi yang ditiadakan di sini adalah pengetahuan kita tentang kaifiyah. Artinya kita tidak tahu kaifiyah Allah. Enggak mungkin bisa tahu tentang kaifiyah Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani tentang keyakinannya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh takyif dan tidak boleh tamtsil dan tidak boleh tasbih. Selanjutnya Al-Imam Al-Muzani mengatakan, yakni dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, qauluhu qaribun bil ijabati 'inda su'al. Allah itu maha dekat dengan memberikan perkenan ketika ada permohonan. Artinya dekat ijabahnya. Yang dimaksudkan di sini dekat ijabahnya. Qaribun bil, dekat dengan memberikan ijabah. Dekat dengan ijabahnya. Inda su'al, ketika diminta. Farabbul alamin qaribun bil ijabati li ibadihi indama yas'alunahu. Maka Rabbul alamin Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ijabah. Dekat untuk memberikan ijabah kepada para hambanya pada saat mereka mohon kepada Allah. Kama qala Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata ad-da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Apabila berdoa kepadaku. Wa qala aidan, Allah taala juga berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi doamu. Wa qala aidan, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati, wa khufyah, dan dengan suara yang pelan-pelan, dengan suara yang lembut. dengan rendah hati, rendah diri, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan suara yang lembut, dengan suara pelan-pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kenapa dengan suara pelan-pelan dan dengan tadarru'? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perintahnya pelan-pelan saja berdoa kepada Allah. Enggak usah keras-keras, karena Allah enggak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat 55 surat Al-A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Setelah Allah memperbaiki bumi ini sehingga bumi ini bersih dari kemusyrikan, dari kemaksiatan. Tadinya bumi ini kan suci, virgin, ya, perawan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemusyrikan. Setelah dibikin baik oleh Allah SWT bumi ini, la tufsidu ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat syirik, dengan berbuat kemaksiatan, dengan berbuat apa saja yang bisa merusak bumi setelah diperbaiki oleh Allah. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut. Rasa takut kepada Allah jika doanya tidak dikabulkan. Wa tama'a, dan penuh harap agar doanya dikabulkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami memasuki suatu lembah, kami bertahlil la ilaha illallah, dan kami bertakbir Allahu Akbar. Irtafa'at aswatuna, suara kami meninggi, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, sembunyikanlah pada dirimu, sembunyikanlah suara pada dirimu, pelankanlah suaramu pada dirimu, pelankan suaranya, enggak perlu keras-keras. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kamu tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa kepada yang ghaib, yang jauh. Ghaib itu jauh, enggak kelihatan. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia Allah itu bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia itu maha mendengar, maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu, maha barokah namanya dan maha tinggi sifatnya. Jadi enggak perlu keras-keras. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kamu tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Allah maha mendengar, dan tidak sedang berdoa kepada yang ghaib, yang tidak ada. Ada, dia dekat. Innahu sami'un qarib, dia itu mendengar dekat. Qauluhu, ini tentang qaribun bil ijabah. Allah maha dekat dengan ijabahnya, dekat ijabahnya. Enggak usah khawatir, pasti Allah mengabulkan doa-doa kita jika kita sungguh-sungguh dengan berdoanya dengan tadarru'an wa khufyah, juga dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut sekaligus dengan penuh harap. Selanjutnya beliau rahimahullah juga mengatakan, ba'idun bitta'azzuzi la yunal. Ba'id, bitta'azzuz, dengan keperkasaannya, dengan maha keperkasaan Allah itu jauh, tidak bisa dijangkau. Dengan kemaha perkasaannya Allah jauh, tidak bisa dijangkau. Maksudnya ai fallahu azza wa jalla lahul izzatul kamilah fala yunalu janabuhu. Artinya Allah memiliki izzah, kemahaperkasaan yang sempurna, maka tidak bisa diraih, tidak bisa dijangkau apa haribaan Allah, keperkasaan Allah tidak bisa ditandingi. Jauh, terlalu jauh manusia untuk bisa menyamai keperkasaan Allah, untuk bisa menjangkau keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sahha fil haditsil qudsi annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah sahih riwayat di dalam hadis al-Qudsi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, afwan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadhurruni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai memberikan madharat kepadaku. Tidak akan bisa kemampuan kalian untuk menjadikan aku madharat, tidak bisa, fatadhurruni, sehingga kalian akan bisa menimbulkan madharat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang tadi pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qauluhu 'alin 'ala 'arsyihi. Kemudian perkataan Al-Imam Muzani, Al-Imam Al-Muzani, 'alin 'ala 'arsyihi, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ini Al-Imam Muzani mengakui dan beriman Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Artinya istawa 'alal 'arsy. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Artinya Allah istawa 'ala 'arsyihi. Beristiwa di atas arsy-Nya. Taqaddama dzikrul 'uluwi fi bidayati hadzihi risalah. Sudah dijelaskan di muka ketika menyebutkan masalah al-'ulu pada permulaan risalah ini. Yani Imam Muzani sudah mengimani tentang 'uluwullah ta'ala 'ala 'arsyihi. Sudah dibahas pada permulaan risalah ini. Wa qad a'adahu al-musannif rahimahullah fi hadzal mawdhi' ta'kidan lahu. Dan Al-Imam Al-Muzani mengulangi perkataan ini, sifat ulunya Allah di atas ars, fi hadzal mawdhi', di pembahasan kali ini, sebagai ta'kid lahu, sebagai penegas dari apa yang sudah dikemukakan di muka. Qauluhu ba'inun min khalqihi. Kemudian beliau mengatakan, perkataan beliau selanjutnya, ba'inun min khalqihi. Ba'in yakni terpisah jauh, terpisah jauh dari makhluknya, jauh, terpisah, tidak bergabung, tidak menyatu dengan makhluknya. Hadhil kalimatu yadhkuruha ulama ussalaf. Kalimat ba'inun min khalqihi ini disebutkan oleh para ulama salaf. Ba'inun min khalqihi disebutkan oleh para ulama salaf. Wahiyya kalimatun sahihah, dan kalimat ini adalah kalimat yang sahihah, yang benar. Wala iskala fiha, tidak ada iskal di dalam kebenaran tentang kalimat ini. Li'annaha min babil ikhbar, karena babnya adalah bab memberitakan. Ba'inun khalqihi bukan sedang menjelaskan tentang asma Allah, tapi sedang menghabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ikhbar anillah, pemberitaan tentang sifat, pemberitaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Babnya di sini adalah bab tentang memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Annahu laisa fi dzatihi, yaitu bahwasanya laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi. Di dalam zat Allah tidak terdapat sesuatu pun daripada makhluk-makhluknya. Ingin menjelaskan tentang ini, bahwa di dalam zat Allah tidak ada secuil pun daripada makhluk-makhluknya. Sedikit pun makhluk tidak ada yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti ya? wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi, demikian juga tidak ada sesuatu pun di dalam makhluk-makhluknya itu dari zat Allah. Tidak ada sesuatu pun di dalam makhluk-makhluknya dari zat Allah. Tidak ada zat Allah yang ada pada makhluknya. Tidak saling bertempelan. Zat Allah tidak menempat pada makhluknya. Sedikit pun tidak. Dan sedikit pun daripada makhluk Allah tidak ada yang menempat pada zatnya Allah. Sehingga diungkapkan oleh para ulama salaf, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Muzani, ba'inun min khalqihi, jauh Allah dari makhluknya, di atas para makhluknya. Fahuwa mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi, dia beristiwa di atas arshnya. Ba'in, jauh. Jadi jangan bayangkan kalau Allah istawa ala arsh itu nempel di arsh. Di atasnya, ba'in min khalqihi, jauh, terpisah dari makhluknya. Ini bahasa saya, terpisah. Pokoknya ba'inun begitulah artinya. Tidak nempel pada makhluknya, tapi jauh di atasnya. Wa ahlul ilmi innamahtaju li dzikriha. Para ulama, mengapa mereka perlu menyebutkan hal ini? Liyubayyinu butlana madhhabil Jahmiyah. Karena maksudnya adalah untuk menjelaskan batilnya madhab Jahmiyah. Bagaimana madhab Jahmiyah tentang ini? Al-qailin innallaha fi kulli makan. Yaitu madhab Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah itu ada di setiap tempat. Innallaha fi kulli makan. Ini madhabnya Jahmiyah. Allah ada di setiap tempat. Ta'ala Allah an dzalik. Maha suci Allah dan maha tinggi dari perkataan semisal perkataan Jahmiyah ini. Jadi Allah ba'in min khalqihi, tidak menempat di setiap tempat, enggak, tidak seperti perkataan Al-Jahmiyah. Wa dzakara Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah qissatan an ahadil qudhat wa huwa Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi. Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan satu kisah tentang seorang qadhi yang bernama Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi. Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi. Sekali lagi, namanya Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi, salah seorang qadhi. Annahu qadha bis-sijni li ahadil Jahmiyah. Ceritanya Hisham ini memutuskan hukum, memutuskan hukum kepada salah seorang Jahmiyah untuk masuk ke dalam penjara. Jadi dipenjarakan orang Jahmiyah ini, dipenjarakan oleh qadhi Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi. Suatu saat wa ukhbira annahu taba min bid'atihi, dikabarkan kepada beliau bahwa si Jahmiyah ini tobat dari bid'ahnya, bid'atul Jahmiyah. Fa arada Hisham Ar-Razi an yamtahinahu, maka Hisham Ar-Razi ingin menguji apakah betul si Jahmi ini bertaubat atau tidak. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada si Jahmi, atashhad annallaha ala arshihi ba'inun min khalqihi, apakah kamu mengakui, apakah kamu bersaksi bahwa Allah itu di atas arshnya, ba'in min khalqihi, jauh di atas makhluknya. Faqala Jahmi, maka si Jahmi ini mengatakan, la adri ma ba'inun min khalqihi, enggak tahu apakah dia itu ba'in min khalqihi. Faqala Hisham, rudduhu, kembalikan dia ke dalam penjara. Ya, fa innahu lam yatub ba'du, karena dia belum bertaubat. Dia belum bertaubat. Maksudnya di penjara supaya bertaubat. Katanya bertaubat ketika diuji, dia masih belum mengakui Allah di atas arsy, ba'in min khalqihi. Penjarakan lagi, kembalikan ke dalam penjara. qawluhu mawjudun walaysa bima'dumin wala bimafqud. Kemudian perkataan al-imam al-muzani bagian terakhir dari faqrah ini, mawjudun, Allah itu mawjud, ada, walaysa bima'dum dan bukan tidak ada, wala bimafqud dan bukan mafqud, sesuatu yang hilang. Allah itu ada, bukan tidak ada dan bukan hilang. Wa hadza aidan ibtalun minhu rahimahullah bi maqalatil Jahmiyah. Ini juga pernyataan tentang batilnya perkataan madhab Jahmiyah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ini pernyataan Al-Imam Al-Muzani yang membatalkan, atau yang menyatakan, bukan membatalkan, yang menyatakan batilnya perkataan Al-Jahmiyah. Yaitu orang Jahmiyah mengatakan apa? La annallaha la fawqa wa la tahta wa la an yaminil alam wa la an shimalihi ila akhirih. Kata Jahmiyah, sesungguhnya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan alam, tidak di kirinya alam, tidak menyusup, tidak keluar ke dalam alam. Ini perkataan orang-orang Jahmiyah. Fa wasafullaha, kalau ini perkataan Jahmiyah, berarti mereka mensifati Allah dengan al-adam, dengan tidak ada. Kalau tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, kan enggak ada. Itu tidak ada. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa subhanallah amma yasifun, dan maha suci Allah dari sifat yang mereka berikan kepada Allah. Sifat yang tidak selayaknya untuk Allah. Selesai yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang pernyataan Al-Imam Al-Muzani bahwa kalamullah itu adalah sifat Allah yang berarti bukan makhluk. Dia daimat, azaliyat, terus menerus, sejak dahulu, seterusnya, bukan sesuatu yang baru sehingga bisa lenyap dan seterusnya. Sampai akhir yang kita katakan tadi. Jadi inilah salah satu di antara keyakinan Al-Imam Al-Muzani tentang prinsip-prinsip akidah yang sesungguhnya dianut oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi sama, tidak berbeda prinsip-prinsip akidah yang dianut oleh Al-Imam Al-Muzani dengan yang dianut oleh para ulama Ahlu Sunnah yang lainnya. Meskipun mungkin secara fikih itu berbeda madhab, tapi secara fikih, tapi secara akidah tidak beda. Masalah-masalah yang prinsip dalam masalah akidah, dalam masalah agama ini tidak ada perbedaan antara Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam At-Tahawi yang madhabnya adalah Hanafiyah, kemudian siapa namanya yang sebelum ini kita kaji kitabnya, siapa namanya, Al-Maliki itu, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Begitu juga yang difahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga murid-murid Al-Imam bin Hanbal, tidak berbeda dengan Ibnu Qayyim, tidak berbeda dengan Ibnu Taimiyah, tidak berbeda dengan yang lain-lainnya. Mungkin ada yang kurang jelas. Ustaz Khidmah, ada yang kurang jelas enggak? Barangkali itu saja dulu yang kita kaji. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Enggak ada pertanyaan. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.